prasana. Duduk murung serta tangis, air mata tumpahlah. Balik muka kanan kiri, tak seorang jua siapa sempat tolong beta, beta ini asinglah. Sayang bila ada sertaku.